Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Syekhulillahi lana lamul fatiha. ثم إلى إخواني من الأنبياء والمرسلين وصحابتي أجمعين والعلماء العاملين والأولياء الصالحين والمصنفين المخلصين والمفسرين المحدثين المجاهدين في سبيل الله رب العالمين ثم إلى الملائكة المقربين خصوصا إلى سلطان أولياء شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه ونخص إلى جميع أرواح الأولياء إلى سبحانه وتعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها في بريا بخريا خصوصا إلى أرواح الأولياء التسعة وأصولهم وفروعهم ونخص إلى جميع أرواح صاحب هذا الكريح وأصولهم وفروعهم أن الله يؤدي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكراماتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي الأمي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. ثم إلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ومشايخنا وأصولنا وفرمنا لنا للقبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات غفر الله ذنوبهم الفاتحة. ثم إلى حاجاتنا وحاجاتكم سهل أمورنا يا الله في أمور دنيانا وآخرتنا وحصل مقاصدنا وبلغنا عندك يا ربنا يا إلهنا وتقضي لنا كل حاجة فيهما يا الله بسر الفاتحة. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Dumateng para bapak, para ibu, para jamaah, alhamdulillah kepanggih malih. Inten wulan mboten ngaos nggih. Tang wulan ya. 4 bulan karena di lockdown kita ndak ngaji. Malam ini kita mulai lagi kajian tauhid kitabnya Nasihuddiniyah. Yang baru 3 kali insyaallah kita mulai ngaji awal sampai kemudian libur, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai ngaji lagi. Mudah-mudahan yang pertama Allah berikan selalu kesehatan pada kita, amin. Kesempatan, kekuatan sehingga kula lan panjenengan sedaya saged ngatah-ngatahaken ibadah, amal solih, dan mudah-mudahan ilmu kita ini selalu bertambah dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jadikan ilmu kita ini maslahat, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Alhamdulillah sebab ngajinya baru kita kemarin bahasan tentang bismillah yang pertama, yang kedua bahasan tentang la haula wala quwata illa billah, kemudian yang ketiga subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Gampang nih tenane sing ngaji pun tahun-tahunan kula subih teng masjid-masjid niku itu tok endi wingi. karena hampir semua masjid sudah mulai semuanya, hampir semua masjid sudah rutinan mulai kemarin minggu awal dari bulan Juli ini. Kalau terusakan matan dari kitab Nasihuddiniyah, mangke diamini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin alladhi ja'ala ad-da'wata ila al-huda wad-dilalata 'alal khairi wan-nasihata lil muslimina min afdhalil qurbati wa arfa'id darajati wa ahammil muhimmati fid-din. Telung baris. Alhamdulillah utawi sekabeng puji iku lillah. Alhamdulillah utawi sekabeng puji iku lillah. Tetap kedue Allah Rabbil Alamina kang mengerani, kang ngatur kabeh al-alamina sekabening alam alladzi kang dadekake sapa Allah alladzi ja'ala kang dadekake sapa Allah ad-da'wata ing dakwah tegese ajaan ja ilal huda marang pituduh. Jadi Imam atau Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad meneruskan mukaddimah kitab ini dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala ad-da'wata ilal huda wad-dilalata lanudduhake alal khairi marang kebagusan wan nasihata lan mituturi nasihati lil muslimin marang wong Islam min afdolil kurbati sangking luweh utamane al kurbati piro-piro amal kang ngeparkake sopo sing amal marang Allah subhanahu wa ta'ala wa arfa'id darojati lan luweh ngeluhurake opo ad darojati piro-piro derajat wa hamil muhimmati lan luweh gatine luwe perhatiane al-muhimmati piro-piro perhatian piro-piro semangat piro-piro karep fitini ing dalem piro-piro ilmu agama. Dari tiga baris niki ada beberapa kata kunci. Yang pertama adalah dakwah ilal huda. Kulalan panjenengan sedoyo niki nek krumu istilah dakwah, terusé Gusti Allah ndadosaken dakwah itu menuju al-huda, petunjuk. Sopo sing dakwah itu mesti nuduhno ke arah wad-dilalata 'alal khair. Kata kunci yang kedua, ada al-khair, ada al-huda. Nah, huda saderenge kula matur huda atau petunjuk adalah dakwah. Dakwah ini sebetulnya kalau kita berpikiran bahwa itu tugas dan tanggung jawab poro kiai, poro ustad, poro dai, poro mubalik, niki keliru. Sedoyo niki enggak ada kewajiban yang wajibnya itu fardu ain. Napa Pak? Napa fardu ain niku? Kabeh wong duwe kewajiban dakwah. Suami mendakwai istrinya, anaknya, keluarga mendakwai keluarga yang lain, tetangga, teman, dan lain sebagainya, dan semuanya punya kewajiban dakwah. Makanya Rasulullah dawuh balighu anni walau ayat. Yang didakwahkan itu adalah ayat-ayat Al-Quran, kebenaran. Makanya nek pengin dakwah iku jejeg kudu sinaune gak leren. Gak tau sinau maring no dakwah ya Allah. Hah? Hadise gak ngerti, Quran ayate gak paham, maring ngono ngandani koncone, tonggone dan lain sebagainya. Maka ini bisa keliru, kesasar. Jadi inilah yang dikatakan dakwah. Dan dakwah itu tidak harus selalu menggunakan mau'idhotul hasanah. Mau'idhoh itu pitutur, hasanah itu kang bagus. Mau'idhotul hasanah itu pitutur sing apik. Tidak menggunakan cara-cara seperti ini saja. Ada orang dakwah itu bukan menggunakan ilmu nasihat seperti kita baca kitab, tetapi menggunakan hartanya. Ini usah kedakwah nih. Kira-kira wong dikandani ilmu ngaji kitab karo dikei mangan bendino manutan sing di sing dikei mangan apa sing dituturi? Ayo. Kira-kira nang wong wangel ditotok iku murup. Modele wong koyo ngene dikandani iku malah ngeyel. Kon gak usah dalil kon. Kon gak usah dalil kon. Gak usah ceramah kon. Tapi nek dikei panganan leren meneng anteng tek. Terus sampean bendino ngekei panganan, kira-kira butuh waktu pirang wulan wong kululut nang sampean. Memanut nang sampean. Wong gak sembayan, gak tau poso. Ya, tapi telung wulan sampean kei mangan terus sarapan terus. Ya. Ya, terus pokoknya sarapannya dia meni rawon, meni ini mana pecel, wah enak-enak pokoknya gitu. Wah ini teko terus, benesok sarapan ini. Terus ya, engkau dur meni ini ya, oh siap. Tengku tiba, sembahyang. Kira-kira gelem sembahyang gak? Lah itu dakwah. Bil mal. Kalau bil ilmi, dengan ilmu, jenengan harus sinau. Itu syaratnya. Tapi kalau bil mal, siapa yang gak ada duit? Kabeh ada duit kan? Gak ada kan? Titik-titik ya duit lah. Nek nukok nongong segosak piringnya isok lah. Bisa, itu dakwah. Kanjeng Maulana Ishaq, itu dakwahnya bukan dengan ilmu. Dakwahnya tidak dengan ilmu, tapi dengan tabib, pengobatan. Maulana Ishaq, ayahnya Kanjeng Sunan Giri. Jenengan nanti pirsa krungu cerita nek Nyai Sekar Dadun itu putrinya Raja Blambangan. Raja Blambangan itu jenenge Minak Sembuyu. Patihe jenenge Bajil Sengoro. Loro ditambani tabib resi teko ndiae gak iso waras, akhire gak iso emboro sing iso marasno anake. Bakalan dinikah nongkaru anahi. Kanjeng Maulana Ishaq sedang melakukan munajat bertapa di Gunung Gresik. Nah ada resi yang ngasih tahu kepada raja bahwa di sana ada seorang pertapa namanya Ishaq. Ishaq ini dari Timur Tengah, bukan dari Jawa, dan dia ahli dalam pengobatan. Disusul karo patih sak rombongan nih berkuda dari Blambangan Banyuwangi. Nang Gresik. Untuk Gresik diyani disanggupi. Ya kon mulia dhisik. Berkuda dari Gresik menuju ke Blambangan Banyuwangi. Tiba-tiba sampai di Banyuwangi, Blambangan, di sana sudah ada pesta pernikahannya Maulana Ishaq dengan Nyai Sekar Dadu. Nyai Sekar Dadu wis waras Maulana Ishaq ning kono sing numpak jaran iki durung tutuk. Durung tutuk. Nah, akhirnya dengan tidak dengan dakwah ilmu, tapi dengan pengobatan di Blambangan, akhirnya hampir 80% penduduk kerajaan Blambangan yang tadinya Hindu itu masuk Islam. Tapi krono saking apa nih syiriknya, saking irinya patih sing jenenge Bajul Sengara ini akhirnya mempengaruhi ini. Akhirnya ceritanya lahirlah anak laki-laki, kemudian dibuang ke laut. Dibuang ke laut saja ini gak dibuang, Pak. Ceritanya gak koyok Nabi Musa yang dimasukkan peti kemudian dikintir no kali mboten. Tetapi ketemu dengan nelayan. Nelayan ini dari Gresik. Sejarahkannya jenenge Nyai Ageng Binateh, mantun ngoten. dibeto wangsul numpak perahu tekong Banyuwangi nang dre gresik dibesarkan oleh Nyai Ageng Binatih diarani Pangeran Samudra. Asale jenenge Raden Paku dadi Pangeran Samudra. Umur 7 tahun mondok teng Ampel dadi muridé Mbah Ampel. Diarani Mbah Ampel Syekh Ainul Yakin. Syekh Ainul Yakin. Mantun ngoten melok mulang wis besar dewasa. Nek mulang niku sembahyang maghrib ana ning Masjid Ngiri. Jenenge Sunan Ngiri. Tapi mulang mari isa, iku wis tutuk ngampel. Tutuk ngampel. Numpak apa? Mboten semerap. Nah niku wali. Nah, dengan pengobatan jenengan punya satu karunia Allah dalam bentuk pengobatan. Wong loro iku ya butuhe waras. Bahkan orang sakit itu mengalami masa ketakutan, bukan kekhawatiran. Ketakutan apa? Takut apa, Pak? Pedih apa? Nah? Pedih apa, Pak? Pedih mati. Sehingga ada kalau pihak orang lain yang memberikan pengobatan kepada orang yang sakit, kemudian biiznillah, kelawan izin Gusti Allah waras, wong iki matur suwune kuwat. Luarlah, inilah dakwah. Kalau ngomong dakwah itu macam-macam. Macam-macam sarananya apa? Nah, dakwah inilah yang memang menjadi sebuah kewajiban kita masing-masing pribadi. Dengan apa panjenengan bisa? Nek gak iso diturunno sekalae nang keluarga. Suami nuturi istri, nuturi anak-anak, itu dakwah. Dan dakwah ini harus dibarengi dengan apa? Dengan amal. Sampean gedah brus ngomong, nek gak cocok karo lakune, ya kan? Kelakuane yang pertama, sing ngeru sampean, sing ngeru pasti gak percaya sampean. Alah, ngomong gedah brus gak cocok. Gak cocok, gak cocok. Makanya kemudian banyak orang itu berhasil di luar kampungnya. Kenging napa kok ngoten? Kula asli Nganti, Nganti ku masuk Kabupaten Gresik. Cilikan kula niki nompak nyolongan, Pak. Ana wong nandur timun ngono sak deret sak galengan ngono tak entekno niku nanti. Tiyanging muring-muring tengah bakula, mek kanca-kanca kula kula gawe ring kabeh. Nah, ketika mondok di kampung itu pasti ada pulang ada kiai besar-besar. Jadi rasa itu untuk dakwah di kampung halaman itu ya. Jawabane kiai iki kon mondok pirang tahun le? Pun 10 tahun. Nah, nek mondok 10 tahun paling ya iso masak tok. Paling iso ngliwet tok jare iki. 10 tahun iki. Nah, akhirnya apa? Pindahlah ke daerah yang lain. Di daerah yang lain kemudian orang enggak kenal kita. Latar belakang kita itu tidak tahu. Ya. Manggen teng Sito Kare kula. 6 bulan dadi ketua takmir kula. Imami salat wonten ngonten rapat-rapat. 6 bulan pilihan ketua takmir dadi ketua takmir sampai 14 tahun mboten diganti. Ketua takmir ini, gak ada sih gelem ganti. Karena apa? Gak ada yang tahu mereka kecil saya ini dan segala macam. Nah, sehingga antara amal, contoh, teladan itu mutlak dibutuhkan. Harus sinkron antara ilmu dengan amal. Kira-kira Pak, nek kiai di ngongkon sodakoh niku wajar no mboten? Wajar no mboten? Tapi nek kiai ini dikongkon sodako angel apa gampang? Jadi nah ini gak sinkronnya ilmu sama amal. Pokoknya ada tarian kampung itu pakai santri ini, angel. Mesti angel. Coh, ini coh, bangun masjid. Sosorannya gini. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Loh, dijak tarian bangun sosorannya masjid. Qala Allah Ta'ala, karena nyantri. Tapi nek gak ngerti dalile langsung sinkron. Aku ingin kurungu rek teko kiai ko dawuh nek ngene iki keutamaane luar semambanallah mambana masjidam fid dunya sapa wonge sing bangun masjid ana ning donya banallahu baitan fil jannah bakalan dibangunno karo Gusti Allah oma ning surga. Nek bangun masjid ning donya krana Gusti Allah bakalan dibangunno Gusti Allah oma ning surga. Wis krungu situk hadis iku tok gampang metune. Sret. Mangun ae. Krungu tok gak apal padahal iku. Tapi enteng metune, mangane tarian kula niki wis ngalami masyaallah perumahan nate kampung nate kumpulan kiai-kiai nate. Pokoke nek ade iso dalil tambahi wudu dijak sedekah. Nah ini berbahaya. Nah itu dakwah. Kemudian dakwah itu tujuannya apa? Menunjukkan. Menunjukkan apa? Petunjuk. Petunjuk itu milik Allah. Okay. Hidayah itu milik Allah. Siapapun tidak bisa memberikan hidayah kecuali Allah. Zaman pamannya Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku pada saat sakaratul maut, pamannya namine sinten? Abu Thalib. Sakaratul maut pun badhe seto, ditangisi kali Kanjeng Nabi. Ayo paman, ucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, agar engkau terbebas dari api neraka. Mboten nggih, Kanjeng Nabi nangisi, Pak. Masya Allah. Lho ngoten niku ditegur kali Gusti Allah sampai mudun ayat. Turun ayat Al-Qur'an. Innaka la tahdi man ahbabta. Muhammad, sak temene awakmu iku ora iso ngekei petunjuk hidayah walaupun kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Mamanya Abu Thalib itu sangat beliau cintai. Tidak bisa kau berikan petunjuk. Walakin Allah, akan tetapi Allah yahdi may yasha, yang akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya. Loh, itu hidayah. Nah, anangin hidayah. Maknanya hidayah itu Quran. Sebab petunjuk itu adalah Quran. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Nah gitu. Hudallin nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Alif lam mim. Dhalikal kitabu la raiba fihi hudallil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi petunjuk hidayah itu adalah Al-Qur'an. Nah Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk nek diwaca. Nomor siji nih, kalau mulai jempol nih, mutlak harus dibaca. Nomor loro diapalno. Maca tok niki pun ono elmune. Makharijul huruf. Makhraj hurufe kudu bener. Ha mbek kha siji, kaf qaf siji, nek sinaune rada kasep ya rada angel ya. Qaqong wali qaqna minal muqni wali qona aa wali a'na minal mu'ni wali a'na. Belajari ngoten makharijul huruf niku ya. Fa fa wali fafna minal mufni wali fana. Ya Allah. Angkane nek wis ketuwen sinau Al-Fatihah. Ngoten ya? Sing kata lah ngoten. Al-Fatihah. Karena sulit lidahnya ini harus mulai dari kecil belajar baca. Belum tajwid. Nun mati ketemu fa namanya ikfa. Nun mati atau tanwin ketemu ya idgham bi gunnah. Loh. Itu tata caranya ada mat, mat saja ada 13 mat. Ya. Mat tobi'i, mat jais munfasil. Wes banyak ilmunya baca ini. Nah, TPQ ono e mung kanggo arek TK karo arek SD. Rungokno-rungokno iki. Ngono ya. Ya. Gak ono TPQ manula ngono gak ono. Wonten nomer iki. Wonten, Mbah. Ayo sampean pikir nang iki, ya kan? Hidayah dimulai dari baca. Karena hidayah itu adalah Al-Qur'an. Betul? Nah, baca mung gue nek biyen cilik iku sinau, jenengan ono sing pendidikannya S1, S2, S3. Ya. Diakui atau tidak diakui, sadar atau tidak sadar, pelajaran mulai SD sampai S2, S3 iku mau sing eling pirang persen? Sing kanggo pirang persen? Jenengan sarjana napa, Pak? Sarjana? Elektro. Elektro, iya kan? Sing eling pelajarane opo? 5%. 5%. Tondone ilmu gak manfaat iku lali. Tur gak ono kanggone. Iku tanda ilmu tidak manfaat. Tapi nek sampean kecilik biyen belajar alif, ba, ta, alif fatka, alif kasroi, alif doma'u, a'i'u, anakum, a'inakum, inakum, a'unakum, unakum. Lah ngerti sih? Sampai saya ini lagi. Terus ngerti. Jadi sih manfaat itu Quran apa? Ilmu yang manfaat. Nah, tapi bukan berarti kemudian kalau sudah kasep, iku salah, kadung kasep. Lapa nek belajar-belajar mana? Wis melo ae, gandol ae. Gandol sapa? Gandol apa taat. Enake dhewe iki jenenge. Sing digandoli ku abot, penumpang iku nek akeh muatane iku ya abot. Iya kan? Wajib tetap harus belajar dan tidak saya temukan kecuali di Al-Falah Surabaya. Itu TPQ belajar membaca Al-Quran yang ada program orang dewasa, remaja, dewasa, orang tua, bahkan kakek-kakek, nenek-nenek sinau Al-Quran. Buna, ini jenengan pikirakan Pak Tamir ya. Ayo no, ngono no ini. Nomor kali, Al-Quran itu bisa menjadi hidayah. Menawi kula lan panjenengan sedaya iku apal wis wancane genah apal ya mono yamene apale kul ya ayyuhal kafirun kul huwallahu ahad lur iku tok ya pokoke sembayang koyane otomatis nek arek sembayang dhewe iku sampeyan sembayang sunah qobliyah ba'diyah sembayang di rumah munfarid atau sembahyang ijen di oma mesti rokaat pertama mari Fatihah kul ya ayyuhal kafirun mari rokaat kedua mari Al-Fatihah kul huwallahu akad apa kok otomatis mari pas ngimami maghrib ke oma anake putrane bapak ini kasih sabilillah apal juz 30 apal bapak ini ngimami kul ya ayyuhal kafirun berarti kul hu terus mari pak kok kuliah ayyuhal kafirun sama kulhu terus. Oh, papa favorit betul sama dua surat itu. Padahal gak ngerti liane, gak apal liane. Lo ngatin. Makanya kemudian pendidikan ini harus diatur. Kalau pendidikan tidak ada Qur'annya pada anak panjenengan, jenengan harus mikir. Sebab ini ilmu yang kebawa terus, ya, sampai tua. Sak mene-mene ini, sinau landep. Ngapal no itu landep. Sampean ngapa lo mung sereh. Kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana Kamari-mari. Ayat Al-Qur'an itu ada modelnya seperti itu, putar-putar. Kalau jenengan enggak membiasakan murojaah membaca, maka menghafal akan jadi sulit. Ngaden, nggih. Tapi walaupun apal Quran, nek ngimami traweh ojo gawe Al-Baqarah. Ojo gawe surat Al-Baqarah. Sing keplayu sapa? Makmume keplayu. Wis pokoke al-hakum mutakasur sampe tabat iku wis sedengan iku. Ya, tapi ngono-ngono yo akeh. Wong-wong ngimami al-hakum mutakasur sampe tabat e wis ngeper kok. Ayo. Sak komplek iki, sak komplek. Kinten-kinten sing iso ngimami iki wong pira? Sing wani lah. Artine memenuhi syarat ngimami, dikit saja. Giliran wong e gak ono, tak sorong-sorongan. Ono lah. Ayo. Ayo. Ayo, Pak, maju, Pak. Begitu akhirnya gitu. Sehingga tidak sedikit masjid akhirnya soyo. Soyo tekan di tekan jobo. Lantas pendirian masjid di tempat ini, kalau kita tidak mengkader yang seperti itu, kelanjutannya kayak apa masjid ini? Mboten lho jenengan pikirakan niku. Meneh sing imami masjid iki lho sapa? Mosok teko jaba terus. Ya Allah. Nah, kudu hafal, Pak. Hafal. Mun nek wis iso maca, Mas ya, hafal. Hafal juz amma enggak? Sambun. Apa? Luar biasa. Terus diasah. Nek wis juz amma langsung ojo surat Al-Baqarah sik, ngampalno iku mari juz amma mari. Harus gawe jimat sik, jimat Quran. Jimate iku Yasin. Ngono Mas ya. Nek mari surat Al-Baqarah mari kudu nang Yasin dik. Mari Yasin tabarok. Barokalladzi biyadihi mulku surat al-mulk. Mari abarok surat ar-Rahman. Sing diwaca iki lho. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Itu. Terus yang keempat adalah surat Al-Waqi'ah. Iki supaya apa? Menggane ngono digawe jimat ngapal surat Al-Baqarah. Sebab engko nek wis masuk surat Al-Baqarah tawa warong juz setengah niku sak surat. Dua juz setengah. Subhanallah. Ngeten. Jadi nomor satu apa tadi? Hidayah ba baca. Dan ketika membaca Al-Qur'an, hati akan menjadi tenang. Setelah wong maca Qur'an tenang, wong ngapalno Qur'an tambah tenang maneh. Iya. Baik sepeda motoran iso ndres Qur'an iki apalane. Iya enggak? Saiki wong wae sepeda motor e kupinge ku ono iki napa jenenge? Air pun ya nyetel lagu-lagu gawe apa kok lek ganjaran. Iya kan? Shalawatan ndres Qur'an itu sip. Dan kalau hafal bisa dilakukan di mana saja kecuali di tempat-tempat yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya kita membaca Al-Qur'an. Dalam keadaan kita tidak punya wudhu, tidak ada masalah. Karena kita tidak pegang mushaf. Tidak pegang Quran. Ya, walaupun tidak ada wudhu, bocor. Lebih afdol punya wudhu. Nah, mantun ngoten nomor telu, mari diapalno. Harus dipahami isinya. Loh. Hudal linnasi wa bayyinati minal huda hudal lil muttaqin. Iku harus paham sampean dikongkon ngulon-ngulon. Quran iku bahasa Arab, awak dhewe bahasane wong Indonesia takdire Gusti Allah Indonesia, wong Jawa bahasane bahasa Indonesia ya basa Jawa. Ya, Quran bahasa Arab. Quran ngangkon ngulon sampean enggak paham, sampean ngetan. Kepethuk to mboten? Eh? Ngoten lho. Lah niki kudu ana guru. Makanya kemudian ilmunya tafsirul Quran, ilmu tafsir Al-Quran tambah ruwet mana. Harus belajar sama orang yang ngajari majelis tafsir Al-Quran. Majelis kula tafsir wonten griya setiap Senin. Setiap Senin malam setelah mantun isya tafsir Jalalain. Niku tafsir. Nek tidak kene pondok. Teng pondok sakine umum. Orang-orang kampung Sungon niku ngaji tafsir teng niku. Selasa malam re habis isya. Sama santri. Sakniki santrine urung balik ya. Rei ya. Di rumah juga belum saya mulai lagi. Jadi ayat per ayat, kata per kata, bahkan itu dikupas. Karena apa? Karena apa? Banyak orang terpacu. Lalapa sinau tafsir, wong terjemahane Quran ono. Keliru kabeh. Quran diterjemahkan itu secara tekstual. Teks yang diterjemahkan. Tetapi kontekstualnya harus dijelaskan sama ahli tafsir. Substansinya apa ini? Nah, kalau mboten merujuk kepada ilmu tafsir, oh ayat ini mengandung hukum. Oh ayat ini mengandung perintah. Perintah apa? Perintah wajib, perintah sunnah. Ya. Ya. Seperti itu Quran, Pak. Dan Quran ini ditafsirkan dengan menggunakan hadis. Ketemu kabeh tadi ini. Karena support untuk menjelaskan ayat Al-Quran ini, pengajarnya itu harus ngerti ilmu macam-macam, termasuk ilmu hadis, nahwu, sorofnya, kemudian balaghah, mantek. Nah, sehingga menjelaskannya dengan menukil, gak oleh nafsiri sendiri, menafsirkan Quran sesuai dengan pikiran karpe dhewe, tetapi bagaimana merujuk dari kitab-kitab tafsir. Kalau nggak ada kitab tafsir niku rolas. Rolas kitab. Setunggal niku satu judul, katakanlah kitab tafsir singaran Imam Qurtubi. Niku sak meter lebih nek dijajal. Tulisan Arab tok. Tulisan Arab bukan terjemahan. Tulisan Arab kok cuwilik-cilik. Ya. Nah, ketika saya baca tafsirnya ini, ayat ini, surat ini, saya harus buka semua ayat itu menurut ahli tafsir Ibnu Arabi, Tabari, ya. Kemudian Al-Munir, tafsir Al-Munir, tafsir Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, terus tafsir apa lagi? Baghawi. Terus tafsir Tantawi Jauhari. Jadi kitab tafsirnya, oh menurut ini begini, menurut ini begini, menurut ini. Nah itu yang disampaikan, kita tidak menerangkan sesuai dengan keinginan kita sendiri. Tambahannya lo mau tambah gampang. Eh? Tutup no, mboten. Lo ngaji tafsir lo tengpundi-pundi. Rumiin mulai nom-noman. Mulai mondok sampai kuliah, sampai kerja, tetap saya ngaji tafsir. Tapi satu pun kitab tafsir tidak ada yang bisa saya khatamkan. Krono napa? Krono napa? Sing mulang mati dhisik. Sing mulang kiyaine kapundhut amarga ono kana kelanjutane. Iku ngaji tafsir. Akhirnya belajar sendiri. Ya alhamdulillah sono dasare titik-titik sehingga bisa belajar sendiri. Lebih sulit. Nah, ketika sudah paham, baca, hafal, paham, baru diamalkan. Baru diamalkan yang dipahami tadi. Pun. Contoh misalnya ini. Fangkihu tobalakum minan nisa. Ya. Beruntung kamu yang menikahi perempuan. Piro masna luru wasulasa utawa telu warubaa utawa empat. wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Nek awakmu ora iso adil siji ae. Nah, satu ayat ini kalau dikupas dari sisi ilmu balago, ilmu nahwu, ilmu sorof, masya Allah. Nek ana wawu iku biasanya atof, kata sambung. Ya. Nek atofnya iki mbok arani jumlah, berarti loro ditambah telu ditambah papat. Jadi keliru tadi nih gitu loh. Keliru. Keliru. Jadi 10. Padahal atof yang di sini itu bermakna au wa sulasa wa ruba'a. Itu bermakna au, artinya atofnya itu atof takhir, atof pilihan. Kon nikah loro oleh, kon nikah telu oleh, bener. Kon nikah papat bener, nek ora adil siji ae. Wa in, lho ono wa in. Lan lamun khiftum khawatir rawakmu kabeh Allah tak dilu ora iso adil. Ono in, in ini hanya perlu syaratnya dijawab qaul. Gak pembuktian. Oh, rabi siji. Nek adil iku nek gak dibuktekno loro ya ora iso. Kudu loro dhisik. Gak ngono maknane in itu jikalau. Jikalau ini hanya perlu jawab lisan. Ya, saya siap adil. Selesai. Gak perlu dibukti-buktikan. Nek sampean sinau ngoten, ilmu lafat huruf contohnya Allah haramallahu lahmul khinzir, Allah mengharamkan daging bah celeng, Pak. Khinzir itu celeng. Ono enggak lafat haramallahu lahmul qalbi, Allah mengharamkan daging anjing, ada enggak? Kalau jenengan tekstual, lho, ayate lo tertulis lahmul khinzir, daging celeng atau daging babi. Jadi dagingnya anjing itu halal, enggak ada tulisannya. Bahaya napa mboten, Mbah? Bahaya. Nang wong tua, orang tua, larangannya wala taqul lahuma uffin. Janganlah kamu berbicara uff kepada kedua orang tuamu. Oh, nek ngono makku tak tempeli enggak apa-apa. Asal aku enggak ngomong uff. Keliru kabeh napa mboten ngene. Makanya harus merujuk para ahli tafsir yang paham ilmu balago, paham ilmu lafat, paham ilmu alat, paham ilmu mantek dan ilmu segala macam yang dibutuhkan beliau-beliau itu menafsirkan Al-Qur'an, sehingga kulolan panjenengan sedaya paham. Wis ta, nek umur sak mini baru belajar tafsir, insyaallah gak khatam. Insyaallah gak khatam. Kedisian apa? Isiku. Kulo belajar tafsir niku mulai jenjang aliyah. Sudah belajar tafsir. Ngantos tua ngene iki umur 55 ini, gak ono sing khatam situ-situ. Tapi enggak apa-apa. Terus saja belajar. Allah akan lihat usaha kita, himmah kita, semangat kita. Paham enggak, Den? Nah, nek awake dhewe gak belajar ya kata enggak ngerti. Yang Al-Qur'an ini bahasa Arab. Bahasa Arab ono tekstual, ono kontekstual. Sedangkan tafsir itu mengandung petunjuk yang jelas pun. Nek petunjuknya jelas, masya Allah. Ya kan? Inilah jalan hidup. Mari ditafsirkan, diamalkan, mari diamalno, diajarkan. Mulai dong, poco. Nomor loro napa? Apal. Nomor telu paham. Nomor papat amal. Nomor limo diulang no. Itu Quran baru 100% menjadi petunjuk. itu Quran baru 100% tamam, sempurna, jadi petunjuk, hudal linnas, hudal lil muttaqin. Kalau lima fungsi Al-Quran ini kita baru pinter jenengan, siji apa loro? Moco, arang-arang, apal gak blas, ya, yus iku-iku, iya kan, paham? Apa ini sih paham? Iya, ngamal no, iki mbuh, ono dasari Quran ayat apa gak ngerti ya. Mulang, wah gak tau blas. Limo-limone gak ono. Sampean moco tok lho sih satu di antara lima. Iku moco tok. Nek digawe rata-rata proporsional, satu dari lima itu berapa persen? 20. Jadi petunjuknya itu nek digawe rata-rata baru 20% dari 100%. Jenengan merasakan begini enggak? Aku iki lho, enggak lerno ibadah sembahyang ya tak lakoni. Poso Ramadan tak lakoni, sedekah ya wis, ya silaturahim ya wis. Tapi awak dhewe kok jembret. Sebab petunjuknya tidak disempur. Nah kan. Masalah ono ae sampai kemudian ngersul nang Gusti Allah tuh sapa Gusti kula niki kok panjenengan mari ujian ngeten iki. Quran tadi yang jadi petunjuk jalan kehidupan dunia kita, akhirat kita tidak kita jalankan. Itu huda. Kalau Allah kemudian mengatakan sendiri dalam Al-Qur'an, ya yahdi may yasha, dan aku berikan petunjuk kepada orang yang aku pilih. Berarti sampean ini butuh dipilih Gusti. Tapi hidayah marono sampean ngrungu ngene, wis salah dipilih Gusti Allah. Alhamdulillah gak dipilih ya wis apa menyene gak dipilih ngono lho. Ya wis gak apa-apa, goblok salah wasi gak apa-apa. Mboten asal hidayah itu harus diketuk. Disambut. Umpamane ngeten. Niki ruangan tertutup rapat, hanya ada satu pintu. Tembok tok, satu pintu, gelap pun di dalam ini gelap. Jenengan yakin di dalam itu ada orangnya? Ada orang. Ada orangnya. Nah, jenengan butuh karo wong iku. Karena kita butuh orang itu, rumah ini gelap, jenengan yakin orang itu ada di dalam sini, apa yang jenengan lakukan? Ini bangunan, lawangnya situ. Sampeyan goleki dhisik apa? Tembok apa lawang? Tembok apa lawang? Heh? Lawang kan? Iya kan? Lawang. Itu namanya pintu hidayah. Lah sering sih krungu pintu. Sampeyan kudu teko nang ngarepe lawang itu. Kok ngarepe lawang iku mau lapo? Ketuk pintu hidayah ini. Ojo meneng assalamualaikum. Assalamualaikum. Meneng kan jawaban. Sampeyan harus ketuk terus. Sedino gak dibuka no. Sampeyan balik gak? Nyengkrin apa itu? Mulai esuk sampai sore sampai assalamualaikum terus sampai ngalih nang mboten. Padahal butuh temen karo wong sing njero. Ga ono sing iso ditakoki maneh kejaba wong sing njero iki. Sampai ngalih nang mboten sedina. Umume ngalih ya iki sing dadi masalah. Umume kok ngalih sedina gak dibuka no. Rong dino gak dibuka no. Seminggu ketuk terus. Pak kulo, Pak kulo, assalamualaikum, Pak kulo, sing melas, Pak kulo, kira-kira sing ngunjeru, suwi-suwi lah boh, sakno hareke, Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahman rahimnya seperti itu, lebih dengan rahman rahim. Ya Allah, arek iki sembayang mulai cilik sampai tua gak kusuk-kusuk. Ya, tapi sembayang. Poso yo gak beneh. ya kan, belakraan nandi-nandi, ya ta, meripati jelalatan nontok apa ae, tapi ya tetep poso ae. Padahal krungu lho, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Banyak orang yang puasa dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya kecuali lapar, dan banyak orang yang melakukan sholat dia tidak mendapatkan pahala sholatnya kecuali capek. Banyak, karena sholat yang wusul diterima oleh Allah adalah sholat yang khusyuk. Tapi awak dhewe gak ngrumani khusyuk, poso ya ngono ya, gak tahu iso ngrumangsani tumaknina, haji tambah nemen. Nemene napa nek haji niku, Pak? Muncul riaknya, cerita-cerita. Wingen ngono karepe Ka'bah aku desekan sampai wong tak sikut ngene. Yo sampai aku iso nyium Hajar Aswad. Bangga. Hah? Ngono diceritakno. Nah bagaimana ini bisa wusul tapi kita tetap saja ke Mekah. Lagi nek iso bentahun umroh, bentahun haji. Loh, keinginan seperti itu. Itu artinya kita tidak bergerak pindah dari depan pintu itu untuk mengetuk pintu hidayah. Suwe-suwe Gusti Allah sakno sowan nopen. Wong nguri lestari lho, kecilik salat sampe tuwa kaya ngono. Pisane ngrasakno khusyuk gak blas, wis gak apa-apa. Buka hidayah salat. Qad aflaha al-mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Allah benamkan di dalam dadanya. Sungguh beruntung orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Orang yang salatnya khu. Benamkan di hati. Pisan iso ngremangsani bayang Gusti Allah. Ini hidayah. Paham, Pak? Kalau Allah benamkan Quran ayatnya itu dalam dada kita, maka itu namanya hidayah. Khusyuk angel apa gampang? Angel apa gampang? Nek bukan hidayah. Tapi kalau Allah yang menginginkan kita khusyuk dengan memberikan petunjuk atau hidayah, jadi mudah. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Ikhlas gampang apa angel? Kalau Allah kemudian benamkan ayat ikhlas, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din unafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakat wa dhalika dinul qayyimah. Ini ayat ikhlas dibenamkan, jadi kita ikhlas, enggak tahu cerita-cerita. Iya. Loh, ini mari haji. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sing ora dawa. Ini aja, iya rek, orang awak dewi nyelengi, ada, wis serusak, iya kan? Anu ya, masjid di unggonmu itu saya yo, anu, rame yo, kegiatan ini. Oh, siapa dulu ketua takmirnya? Biasanya kan apa-apa, masjid itu sepi. Sejak awak dewi tadi ketua takmir, ya, pero masjid itu. Ya, ikhlas nomor buat ini. La ilaha illallah ya Allah. Tapi kalau Allah benamkan ayat Al-Qur'an di dalam dada kita, maka ikhlas jadi gampang. Sabar gampang apa angel, Pak? Apa mana ngantri? Ngantri adik ngantri bangku kopi misal, emosi sampean. Sing duwe gak ono iki. Loh, angel kabeh digudho masalah ini, sabar. Ngomong gampang. Nek ana kanca kena ujian, sabar ya. Sabar ya. Sabar ya, sabar. Enteng iki. Awakmu dhewe kok sing kena. Ayo nek gak adem panas kon. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sulit, tapi kalau Allah kemudian kasih kita wasbiru, sabiru warabitu. Ya, sabiru wa sabiru wa rabitu. Sabarlah dan kuatkan kesabaranmu. Dibenamkan innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang dibenamkan ayat itu dalam dada kita. Sabar tadi gampang. Ditempeling wong loh. mana dah? Anak mau utang gak nyaur, ya gak ngamuk. Apa? Kabeh sing duwe Gusti Allah. Engko nek disauri wayahe lak wayahe. Tagihin enggak. Wong utang maneh digawani yon. Diutangi. Saged, Pak. Ya Allah. Nah ini hidayah. Nah ketika Allah kemudian welas kepada kita yang di depan pintu karena kita tidak berhenti-berhenti mengetuk pintu hidayah dengan sholat kita walaupun tidak khusyuk, dengan puasa kita walaupun tidak tumakninah, dengan haji kita walaupun masih riang, dengan apa lagi? Dengan zakat kita walaupun tidak ikhlas, tuh kan? Terus kita ketuk, akhirnya dengan Rahman Rahimnya Allah. Welas asih Gusti Allah sakare iki tak bukakno. Sret, pintu hidayah kemudian dibuka. Sik peteng dedet. Gelap. Masuk ini sing kompen goleki apa? Supaya ketok sembarang kali ri. Saklar. Lampu ini jelas ndukur, Mas. Lah, ndukur. Digoleki ceklekane. Iya kan? Ceklekane digoleki. Diraba-raba ketemu kayak klak. Ini loh memahami Quran. Jadi sampe kursi nek kono. Kamar mandi nek kono. Kamar tidur nek kono. Terus nek wis ketok jamblang kursi digawe adus apa digawe longgo? Iku amal. Kursi yo lungguhono. Kamar mandi gawe nadus, kamar tidur gonono tu. Turu. Itu amalnya. Ah, Mbak Jamin, Pak. Ya, ilustrasi itu mudah ya. Menggambarkan hidayah. Nek jenengan enggak ketok pintu enggak bakalan dapat hidayah. Ujuk-ujuk ngono. Enggak. Nah, ini nanti akan penjelasannya. Wadilalata alal khair. Itu tadi hidayah dok. Bayangkan Pak, saya baca matan ini 3 baris, kita ngaji, sekali ngaji baru dapat al-huda. Ngene jamen ngenteni khatam. Wis ta lah disik-disian sing berangkat disik pokoke. Sing berangkat disik biasa murid e. Gurune kari-kariae. Lah, begitu Pak ya. Tapi sampean harus jelas, paham. Jadi Quran itu hidayah. Ketika kita bicara hidayah, ingat itu al akan jadi hidayah kalau itu kita lakukan dengan berapa poin? Baca, hafal, pahami, amalkan, ajarkan. Dan ilustrasi proporsional 20% tadi itu mau gampang-gampangan. Orang jenengan itu ngaji tafsir ya, tafsir Al-Quran 1 ayat, asale gak paham, duduk, terus ngaji 1 ayat jadi paham. 1 ayat tok nih ya, jenengan paham akhirnya, ya Allah alhamdulillah tadi ngaji mantep aku penjelasannya, ayat iki, surat iki, ayat sekian, unine ini. Jenengan keluar dari majelis itu, fahalanya sama dengan menghatamkan 1000 kali Al-Quran. Kira-kira iso diproporsionalkan mboten? Mboten kan? Mboten. Jaro sing ngitung Gusti Allah. Iya kan? Tapi nek kayak gampang-gampangan ono 5, nek sampean nglakoni siji 20%, berarti hidayah mek 20%. Handphone ngono sinyal kuat apa sinyal lemah? Lobet iki ngono lho. Sinyal lemah. Mboten. Tak e? Terus inilah kalau kita mengharap Allah dengan hidayah itu dengan seperti itu mengetuknya. Inilah tauhid. Hidayah milik Rasulullah saja tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya Abu Thalib sampai ditegur turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Itulah teguran Allah. Sebenarnya teguran. Karena saking cinta ya Rasulullah sudah tahu bahwa tidak akan bisa, tetapi tetap diminta beliau. Mudah-mudahan yang kita harap ini hidayah. Nanti kita akan lanjutkan, mudah-mudahan bisa istiqomah. Ini biyen ngajine wis rada lumayan akeh, krono prei suwe. Dimrotol di mana? Nanti diumumkan Pak Yono ya. Undang-undang ini biar iya sing mulangi ya semangat yang ngakeh ngene. Ibu-ibu dulu ada, sekarang enggak ada. Ini kan. Jadi ya biar semangat. Jadi ngaji lagi nanti tanggal berapa Pak Yono? 19. Tanggal 19 ya. Nanti akan kita teruskan. Sebetulnya bahasan hidayah ini bahasan yang harus detail, yang harus ini saya rasa perlu saya tambahi supaya jenengan lebih gamblang nanti di tanggal 19 insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Maulaya sholli wa sallim iman abada ala abibika khairil khalqi kullim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal awali muqtaham ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a ya Allah, ilman nafi'a ya Allah, ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Rabbi zidna ilma wa alhikna bis-salihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuhaffiduna bihal Qur'an, tuhaffiduna bihal Qur'an ya Allah, tuhaffiduna bihal Qur'an wa tufahhimuna minhul ayat, wa tufahhimuna minhul ayat ya Allah, tufahhimuna minhul ayat. Rabbana ya ilahana qad ataitana minal mulki wa 'allamtana min ta'wil ahadis wa fahimna fi ilmika ladunni ya Allah, wa fahimna fi ilmika ladunni ya Allah, wa fahimna fi ilmika ladunni ya Allah, sa'imna bi ibadika as-salihin wal abdali was-siddiqin waj'alna minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بركة الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahumma inna nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa n